Apa petua agar sentiasa segar dan tak mengantuk dalam kelas? Bagus kok soalan ni. Kita bangun akak punggung dan letak di tempat yang lain. Kalau kita duduk gini, mengantuk, faham? Dia akak duduk gini. Berubah tempat ni ajar orang Nabi. Nabi ajar ni untuk orang yang duduk kat khutbah Jumaat. Pasal khutbah Jumaat ni, kalau kita duduk, dia mengantuk mata tau. Dia mengantuk. Padahal kita tidur tu dekat apa dia ni, kongkok. Five star, tak lena lagi. Dengan ekor, dengan tilang. Pergi kat tengah panas orang baca khutbah. Gini. Faham tak? Dia tiup. Nampak? Setan tiup. Kut telinga. Betul. Si kita tengok orang baca khutbah, masih khutbah. 80 orang satu sah. Dua bernyawa. Hak lain. Nampak? Stairway tu heaven belaka. Faham tak? Betul tak? Walahan panas. Kipas tak sapa. Duduk bersila, boleh tidur. Gitu juga dengan tempat belajar. Akak punggung buat gini. Tak jadi kok, buat sengit itu duduk. Nampak? Sebab tu bila jadi lecturer, dia tak duduk, okey. Dia bangun pergi sini, pergi sini, pergi sini. Tanda dia mengatuk tu. Kalau dia duduk, okey. Dia tengah angkat meja lah. Tapi kalau lecturer tu dia mengatuk, dia akan bangun. Pergi papang ni, pergi sini, pergi belakang, dia buat jalan padahal dia mengatuk. Jadi bila jalan gitu, ada tak lecturer tengah jalan tidur? Tak ada. Jadi bila kita duduk, dia akan tiup. Tidurlah, wahai puteraku. Kita pun ada apa, kejam mata. Yang baca khutbah, imam pertama. Yang tidur, imam kedua. Sama dah dalam dewan, lecturer ke, dalam sekolah ke. Kat khutbah Jumaat, benda manfaat nak masuk, memang syaitan kacau. Dia akan tiup slow-slow, kita pun jadi ngantuk. Tapi yang bestnya dia sama, dia taktik dia. Daripada mana kita negeri, kita pergi, kita tengok jemaah, taktik dia sama. Bila dia tidur, slow ke? Bila sampai bawah tu, dia akan angguk. Maknanya, mu jangan kata aku tidur lah. Aku dengar, betul-betul. Dia sama je.